Bocah ngapa ya? Ajak ngaji bilangnya malu, disuruh tobat galakan situ, diajak bener marahan situ, hari gini kok masih begitu, ayo hijrah jangan pakai nunggu. Bocah ngapa ya? Udah tua masih aja malah sholat lah bocah. Bolong-bolong puasanya lah bocah ngapa ya. Udah tua masih aja hura-hura lah bocah ngapa ya. Udah tua masih aja kayak bocah lah bocah ngapa ya. Bocah ngapa ya? Giliran kejedot adu-adu, malaikat sewot kau baru tahu. Gue gulung, pakai otak jangan pakai nafsu. Bocah ngapa ya? Udah tua masih aja malah sholat lah bocah. Puasanya lah bocah ngapa ya. Udah tua masih aja hura-hura lah bocah ngapa ya. Udah tua masih aja kayak bocah lah bocah ngapa ya. Bocah ngapa ya? Udah tua masih aja malah sholat lah bocah ngapa ya. Udah tua bolong-bolong puasanya lah bocah ngapa ya. Udah tua masih aja hura-hura lah bocah ngapa ya. Udah tua masih aja kayak bocah lah bocah ngapa. Bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Bocah.